hakiki bukan hanya sekedar cerita sayang, namun tentang musik sebenarnya. Lebih menarik melihat kesetiaan mencari makna hidupku, tentang kesukaan, tentang keterikan dari kelemahan selama roda berputar. Lebih dari itu semua, musikku bukan hanya sekedar cerita. Saya namanya yang sering kau dengar. Namun ini musik yang kan menisahkan lebih dari itu semua. Hari ini langit menyeri seakan tiada noda. Tentang musikku, dan bukan hanya sekedar cerita sayang, namun tentang musik sebenarnya. Cemariku menari di atas piano mencari makna hidupku, tentang kesukaan, tentang kesedihan dari kurun waktu selama roda berputar. Lebih dari itu semua, musikku bukan hanya sekedar cerita. Saya namanya yang sering kau dengar. Namun ini musik yang kan menyisakan lebih dari itu semua. Lebih dari itu.